Terima kasih hadirnya semuanya terhadap partisipasinya, juga kepada Pak Faiz. Untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk diisi ya. Kemudian teman-teman yang kira-kira saat ini sedang lapar dan di kelas misalnya di kelas nggak ada makanan, silakan nanti mencicipi kreasi teman-teman di belakang itu, sisa barokahnya Idul Adha kemarin ya. Tapi jangan ditanya nanti rasanya gimana, pokoknya ada gitu aja. Yeah. Yang anu loh, yang maksudnya yang kira-kira pengen ya, silakan. Yeah. Oke, terima kasih. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jauh.